senyumanmu yang dapat membuat hatiku jatuh cinta pada dirimu yang selalu hadir dalam mimpi, mengisi setiap kesepian jiwa dan pikiranku. Oh, oh. Takkan pernah lepaskan jiwamu, oh, oh, oh. Ku berikan cintaku hanya untuk dirimu satu. Dan berikanlah aku kesempatan di hidupmu mengisi setiap harimu dan hanya bersamamu. Terimalah diriku dalam kan segala rasa sayangku padamu, oh kasih. Kan ku peluk dirimu, kan ku peluk dirimu, takkan pernah lepaskan jiwamu. Setiap harimu dan hanya bersamamu terima.